Bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bikman Sirait. Korupsi tiada henti, semua lapis sudah terisi. Eksekutif, yudikatif, legislatif, tak ada yang ketinggalan. Bahkan sebagian rakyat, pebisnis menjadi agen juga ada di sana. Lalu siapa yang bisa menunjukkan arah kemana Indonesia harus melangkah? Dan kalaupun ia mengatakannya, bisakah dipercaya? Karena jangan-jangan jurang yang ditujunya. Kalau korupsi sudah menggila, terus meninggi, mau kemana generasi muda? Pertanyaan yang harus dijawab sekarang ini. Sementara generasi muda, akankah jadi penonton yang marah, kecewa dengan yang ada tapi tanpa sadar? Hal itu justru merasuk ke dalam jiwa, sehingga dia menunggu gilir tiba, melakukan hal yang sama, dia pun korupsi juga. Kalau begini, ini menjadi ancaman yang menakutkan. Karena itu, marilah orang-orang muda belajar membenci korupsi dan menelanjanginya. Tapi awas, jangan berubah arah lalu diam-diam mencintainya. Yang tua boleh salah, yang muda tak harus mengikutinya. Tetapi kalau ingin menyelamatkan bangsa ini, yang muda harus berjanji seperti generasi muda sebelumnya, membawa kemerdekaan dan harga diri yang tinggi bagi bangsa kita. Begitulah kita berjuang di kehidupan ini, mengganti kepemimpinan yang tua dan menunjukkan bagaimana kelas bermoral yang semestinya. Selamat datang generasi muda, dalam hati bersih mengukir karya, jauhkan diri dari niat korupsi. Semoga yang muda bisa memperbaiki, membuat Ibu Pertiwi boleh tersenyum kembali. Bersama saya, Bikman Sirait.